44 AM, iDream Radio, Successful Muslim Family. Sahabat iDream, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Inspirasi Keluarga. Inspirasi Keluarga. Hanya di 10.44 AM, iDream Radio, Successful Muslim Family. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10.44 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Apa kabar Anda sahabat iDream? Kembali program Inspirasi Keluarga untuk edisi hari ini. Menemani Anda di edisi Kesehatan dan Kebugaran, kita akan membahas tema tentang kesehatan dan juga kebugaran pastinya bersama narasumber kita. Nah, hari ini saya kembali ditemani oleh narasumber kita dari Prokami ya, dan kita akan berbicara mengenai kesehatan mata hari ini. Nah, khususnya itu terkait dengan glukoma. Saat ini saya sudah bersama Dr. Firna Dwi Oktariana SPMK. Ya, beliau ini adalah koordinator divisi glukoma RSCM FKUI. Betul ya, Dokter ya? Betul. Betul. Apa kabar hari ini, Dokter? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Oke. Hari ini kita akan membahas tema tentang apa? Ini, Dokter. Minggu depan itu adalah World Glaucoma Week. Yeah. Jadi memang karena kita ingin berpartisipasi dan juga ingin meningkatkan kesadaran masyarakat akan penyakit glaukoma, maka di seluruh dunia di waktu yang sama, nanti kalau ingin di websitenya ada itu jelas sekali, seluruh dunia melakukan kegiatan bersama-sama yang bentuknya beragam terkait dengan penyakit glaukoma ini. Jadi glaukoma kita harapkan bisa menjadi satu pengetahuan umum buat masyarakat, dan mereka bisa membantu untuk mengurangi efek berat akibat glaukoma. Oke, berarti kita akan membahas tentang glaukoma. Ya, dan apalagi glaukoma ini pastinya salah satu penyakit yang bisa dibilang serius ya, Dokter ya. Sangat serius. Sangat serius, sampai-sampai ada World Glaucoma Week. Nah, ya, ini akan terselenggara itu di minggu pekan ini tuh di tanggal 11 sampai tanggal 17 Maret, ya, Maret 2018 ini. Ya. Seperti apa glukoma nanti kita akan bahas selengkapnya bersama Dr. Firna, tetap di 10.44 Time iDream Radio, Successful Muslim Family. Anda masih mendengarkan Inspirasi Keluarga hanya di 10.44 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Terima kasih sahabat iDream, Anda masih bersama kami di Inspirasi Keluarga untuk edisi Kesehatan dan Kebugaran. Dan saya masih ditemani Dr. Firna. Nah, Dr. Firna, ini kalau berbicara tentang World Glaucoma Week, dan saya baru mendengar nih, mungkin ini sudah lama sebenarnya kampanyenya. Sudah. Dr. Firna ya, sejak tahun berapa sih sebenarnya Dr. Firna kampanye World Glaucoma Week ini? Sejak tahun 2012 sebenarnya, kira-kira tahun 2012, jadi ini sudah kira-kira yang ke-6 ya. Yang ke-6. Jadi setiap tahun itu diadakan setiap minggu kedua. Minggu kedua bulan Maret. Jadi tahun 2017 juga, 2016 juga, dan tahun 2018 ini jatuhnya pada tanggal 11 sampai tanggal 17 Maret 2018. Nah, apa nih kampanye World Glaucoma Week ini? Seperti apa kegiatannya ini? Jadi karena ini sifatnya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, sebenarnya bukan hanya ke masyarakat tujuannya, ke tenaga kesehatan juga. Okay. Karena memang glaukoma ini kan menjadi penyebab kebutaan kedua di dunia. Nah, karena dia menjadi penyebab kebutaan kedua di dunia, sekarang sih mulai bersaing dengan diabetik retinopati yang akibat komplikasi akibat gula. Tapi glaukoma ini masih tetap menjadi penyebab kebutaan yang sangat besar di dunia, sehingga akhirnya disepakati untuk melakukan upaya bersama. Okay. Dokter-dokter mata yang terutama yang mempunyai pengetahuan lebih tentang glaukoma dan kesadaran penuh tentang bahaya penyakit ini, kita melakukan kampanye bersama istilahnya. Dan sasarannya bukan hanya ke masyarakat, tapi juga tenaga kesehatan seperti dokter umum, kemudian juga bahkan juga dokter mata, karena kadang-kadang ada tata laksana glaukoma tertentu yang mungkin agak terlewat gitu. Jadi ibaratnya kita melakukan review ulang, gitu, melakukan pembelajaran kembali. Gitu. Jadi di berbagai daerah dilakukan upaya-upaya tersebut. Kalau di RSCM ini di Jakarta, kita akan lakukan pada tanggal 15 Maret itu pelatihan dokter umum. Okay. Jadi untuk melakukan screening mata, kita lakukan pelatihan dokter umum. Kemudian juga kita melakukan penyuluhan ke pasien dan keluarga. Jadi biasanya kita melakukan semacam penyuluhan sambil pasien dan keluarga menunggu di antrian rumah sakit, kita melakukan penyuluhan untuk meningkatkan penyadaran tersebut. Kalau di daerah-daerah lain, saya tahu ada juga yang membuat siaran radio seperti ini, misalnya di Bandung. Kemudian juga nanti di Medan, mereka merencanakan akan melatih dokter mata untuk mendalami pemeriksaan glaukoma. Jadi kan glaukoma itu ada pemeriksaan-pemeriksaan yang khusus yang sudah cukup canggih gitu ya. Dan itu tidak semua dokter mata memahami dan mengerti. Jadi dilakukan semacam workshop untuk melatih dokter-dokter mata mengenal pemeriksaan glaukoma yang lebih lanjut. Jadi bentuknya bisa beragam. Di berbagai negara lain bahkan ada yang membuat kayak seperti siaran TV, ada juga yang melakukan misalnya screening di mall. Ada juga yang melakukan gerakan olahraga bersama untuk meningkatkan pengetahuan tentang glaukoma begitu. Jadi banyak sekali bentuk-bentuk kegiatannya beragam. Ada juga yang membuat tulisan di majalah-majalah atau di koran-koran gitu ya. Itu semua diupayakan agar pada minggu tersebut orang sadar tentang glaukoma gitu. Baik hanya bukan hanya masyarakat, tapi juga tenaga kesehatan dan bahkan juga dokter mata. Oke, nah sebenarnya seberapa mengkhawatirkan sih sebenarnya dokter glukoma ini sampai-sampai ada kampanyenya nih. Ya, ada di waktu khusus dikampanyekan untuk glukoma sini. Bahkan ini sudah dunia, bukan Indonesia lagi. Sebenarnya seberapa mengkhawatirkan glukoma ini? Seperti yang tadi saya sudah sebutkan bahwa glukoma ini menjadi penyebab kebutaan kedua setelah katarak. Nah, bedanya adalah kalau katarak itu, kalau kita melakukan operasi katarak, pasien bisa melihat lagi gitu. Nah, kalau glukoma adalah penyakit yang sebenarnya kebutaannya itu bisa dicegah, tapi kalau dia sudah terjadi kebutaannya, itu nggak bisa dikembalikan lagi. Jadi artinya ketika kita melakukan atau mendapatkan pasien dalam keadaan yang sudah berat, kita nggak bisa kembalikan lagi ke keadaan awal. Sehingga pencegahan itu penting. Pencegahan agar pasien tidak bergerak menjadi menjadi buta total begitu ya, itu perlu kita lakukan. Makanya pengenalan atau screening atau deteksi dini itu perlu dilakukan agar kita sadar betul, agar masyarakat juga sadar betul, jangan sampai mereka datang ke dokter mata sudah buta satu mata misalnya gitu. Jadi itu yang kita cegah sebenarnya, kita jaga supaya pasien-pasien itu tahu lebih awal, diobati lebih awal sehingga tidak mengalami kebutaan. Oke, kalau untuk di Indonesia sendiri dokter, angka penderita glukoma ini tercatat sudah banyakkah atau mungkin masih ya belum terlalu banyak dokter? Sebenarnya memang survei atau upaya untuk melihat secara umum belum. Jadi survei terakhir itu yang kita punya sebenarnya waktu itu tahun 1900 SRKT sebenarnya, waktu itu SKRT. Itu sekitar tahun 1996. Yang terakhir adalah RAP survei, tapi RAP survei itu lebih ke arah katarak sebenarnya. Katarak itu hanya dilakukan di 7 provinsi. Kalau dari survei yang terakhir, glaukoma itu insidensnya sekitar 0,0 sekitar 0,06 kalau tidak salah. Itu kalau kita kali jumlah penduduk, itu hitungannya sudah juta sebenarnya. Jutaan. Jadi hampir sekitar 8 jutaan kalau kita hitung. Dan itu bukan jumlah yang sedikit. Dan itu bergerak terus setiap tahun. Karena memang glaukoma ini kalau di Indonesia sebenarnya yang agak mengkhawatirkan adalah waktu itu sudah dilakukan penelitian oleh salah seorang profesor kami yang sudah pensiun sebenarnya beberapa tahun yang lalu. Glaukoma di Indonesia ini menyerang ke orang-orang yang usianya masih relatif produktif. Usia muda berarti. Yeah, relatif produktif. Jadi di kisaran usia sekitar 40 sampai sekitar 60 tahun. Jadi masih, 55 tahun. Jadi masih dianggap sebagai usia-usia yang relatif produktif sebenarnya. Namun kebutaannya itu sudah terjadi sehingga akibatnya mereka menjadi beban. Bukannya menjadi istilahnya tulang punggung keluarga, tapi akhirnya malah menjadi beban keluarga karena kemampuan melihatnya sudah tidak ada. Karena kita tahu kan kemampuan melihat itu sangat sangat menunjang aktivitas atau kerja seseorang. Oke, jadi saya semakin jadi penasaran nih dokter, seperti apa sih sebenarnya glaukoma ini sendiri, dan pastinya juga sahabat Edrim di rumah juga bertanya-tanya apa sih sebenarnya glaukoma dan kenapa begitu dikampanyekan di seluruh dunia. Nanti kita akan bahas di sesi berikutnya. Kita break dulu, tetap di 1044 AM Edrim Radio, Successful Muslim Family. Anda masih mendengarkan Inspirasi Keluarga hanya di 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Oke, sahabat Edrim masih bersama kami di 1044 AM Edrim Radio, Successful Muslim Family. Menurut catatan saya ini, sahabat Edrim, menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, glaukoma ini merupakan penyebab kebutaan kedua terbesar di seluruh dunia dan setelah katarak. Dan bahkan di Indonesia sendiri, berdasarkan data yang didapat oleh Kementerian Kesehatan, prevalensi penderita glaukoma pada tahun 2007 itu tercatat mencapai 4,6 per 1000 penduduk. Ya, oleh karena itu glaukoma kerap disebut sebagai si pencuri penglihatan. Nah, ini berarti cukup banyak penderita glaukoma di Indonesia sendiri. Tapi apa sih sebenarnya dok glaukoma itu sendiri? Kan mungkin masih ada masyarakat yang awam nih dengan glaukoma. Jadi glaukoma itu sebenarnya kalau dari sisi awamnya kita akan katakan penyakit saraf mata sebenarnya. Saraf mata. Ya, tapi penyakit sarafnya ini dipengaruhi oleh, jadi faktor resikonya ada, dan resiko yang paling, yang saat ini yang besar itu adalah tekanan bola mata. Sehingga kalau ada penyakit darah tinggi, misalnya karena tekanan darah tinggi kalau untuk badan, nah kalau mata itu namanya glaukoma. Jadi tekanan bola mata tinggi, dan akibat tekanan bola mata tinggi ini menyebabkan kerusakan saraf mata, makanya disebutnya sebagai optik neuropati gitu. Jadi optik itu maksudnya saraf optik, saraf mata. Nah kemudian neuropati itu ya maksudnya kerusakan yang terjadi, jadi kerusakan saraf yang terjadi. Jadi glaukoma ini menyerangnya langsung ke saraf mata. Oleh karena itu, karena saraf itu adalah sistem yang sudah permanen, ketika dia mengalami kerusakan, dia tidak bisa mengalami regenerasi. Gitu. Sehingga apabila dia sudah rusak, kerusakan yang terjadi sifatnya irreversible. Disitulah beratnya glaukoma. Kalau dari sisi kebutaan, kebutaannya akan menetap selamanya. Begitu dia sudah buta, maka penglihatannya sudah hilang. Oke, apa nih sebenarnya penyebab-penyebab seseorang bisa terkena glaukoma? Ya. Jadi glaukoma itu sebenarnya penyebabnya bermacam-macam. Namun yang paling besar, yang terutama itu adalah akibat genetik, keturunan. Oke. Ya, jadi karena keturunan sebenarnya. Oleh karena itu kalau ada pasien yang kita diagnosis sebagai glaukoma, kami selalu bilang periksa keluarganya, periksa adik kakaknya. Bahkan kadang-kadang kalau yang terdeteksi duluan anaknya, kita bilang periksa orang tuanya gitu. Nah itu biasanya nanti ketahuan tuh dari satu pasien itu akhirnya ketahuan rantainya. Jadi tidak cuma satu pasien, akhirnya ada 2-3 pasien. Jadi yang terutama itu adalah akibat keturunan. Jadi ada kelainan genetik, dan kelainan genetik ini menyebabkan glaukoma. Kemudian yang kedua, selain masalah genetik adalah yang ada diketahui sebabnya, jadi sekunder istilahnya. Nah sekunder ini pun beragam macam gitu. Jadi ada yang karena katarak yang tidak dioperasi, jadi komplikasi. Kemudian ada yang karena penyakit gula atau diabetes yang tidak diobati dengan benar, akhirnya komplikasi ke mata, ujungnya jadi glaukoma. Ada juga yang karena operasi, jadi operasi yang bermasalah, akhirnya menyebabkan glaukoma. Ada yang karena peradangan mata juga akhirnya menyebabkan glaukoma. Ada juga karena kecelakaan misalnya, itu juga bisa bikin glaukoma. Dan yang juga cukup sering adalah karena obat. Jadi ada satu obat, obat steroid ya. Jadi yang biasa digunakan atau kadang-kadang pasien membeli bebas, jadi dia sering beli sendiri begitu ya. Justru obat ini malah menyebabkan glaukoma gitu. Itu juga ada. Tapi yang terbesar obat tetes mata gitu ya dok, atau obat yang dikonsumsi, tetes mata, obat tetes mata steroid. Jadi baik itu yang dikonsumsi maupun yang diteteskan, terutama sih yang sebagian besar yang diteteskan. Kalau yang diminum biasanya relatif lebih lambat menyebabkan glaukoma. Nah jadi penyebab-penyebab itulah yang menyebabkan glaukoma itu timbul atau diderita oleh seseorang. Yang tadi yang seperti saya bilang, yang paling besar adalah karena keturunan. Jadi karena keturunan iya. Jadi ada cacat genetik atau ada kelainan bawaan genetik yang menyebabkan orang tersebut menderita glaukoma. Oke. Nah, kalau untuk gejala-gejalanya sendiri, apakah kita sendiri bisa atau penderita glaukoma sendiri bisa merasakan gejala-gejala yang dirasakan atau mungkin bisa terlihat secara fisik atau dari perubahan dari mata sendiri, dokter? Jadi kalau kita bicara tentang simptom atau gejala, itu ada dua tipe. Yang satu yang memang asimptomatik, dan ini jumlahnya sangat banyak, makanya glaukoma disebut sebagai si pencuri penglihatan, jadi asimptomatik tanpa gejala. Dan yang kedua itu yang menimbulkan serangan akut. Jadi glaukoma itu bisa membuat serangan akut sebenarnya. Jadi dari jenis-jenis glaukoma yang beragam tadi saya sebutkan, ada yang menyebabkan serangan akut. Kalau menyebabkan serangan akut, pasien sadar. Karena kan memang dia merasakan sakit, nyeri, sakit kepala hebat gitu ya, matanya sakit, rasa. Kalau pasien datang sering menyebutkan seperti apa ya? Cekot-cekot tuh ya. Jadi kayak seperti matanya mau keluar gitu. Nah, itu tanda-tanda, salah satu tanda-tanda glaukoma akut. Namun yang paling banyak justru bukan yang ini. Yang diam-diam ya. Yang diam-diam justru yang kita enggak tahu, yang tidak sadar, tahu-tahu tiba-tiba dia tidak bisa melihat. Nah, ini yang paling jahat sebenarnya. Oleh karena itu sering kita mengkampanyekan kalau ada keluarga yang sudah terdeteksi sebagai glaukoma, segera periksa. Terutama kalau usianya di atas 40 tahun. Walaupun memang glaukoma itu tidak hanya pada usia tua gitu ya, tapi di usia muda juga ada, tapi yang terbanyak itu memang di 40 tahun ke atas itu. Itulah. Jadi asimptomatik seringnya justru nggak ada, tidak ada gejala, tiba-tiba dia gelap pelan-pelan, lama-lama hilang penglihatannya. Jadi gelapnya itu perlahan. Pasien tidak sadar. Kalau dia menutup salah satu mata baru dia sadar. Sering glaukoma itu meskipun dia menyerang dua mata, sering sekali satu mata itu lebih berat dari mata yang lain. Nah, karena mata kita itu bisa mengkompensasi, saling bekerja sama, menyebabkan pasien tidak sadar. Sehingga kalau dia sudah tutup mata, baru dia sadar, oh ternyata mata saya yang sebelah udah gak ngeliat gitu. Oke. Itu masalahnya. Oke, berarti tidak bisa, ada kebanyakan tidak bisa dideteksi atau mungkin dirasakan oleh pasien langsung. Tapi ya, bagaimana betul. Caranya dokter? Saya pengen tahu, saya kena glaukoma gak sih? Mungkin kita sering mata perih, atau mungkin juga penglihatan yang sering kabur, atau mungkin juga sakit kepala sering. Apakah ini kita bisa mendeteksinya atau harus ke dokter untuk mengetahui kalau kita terkena glaukoma? Kalau keadaannya masih ringan, pasti harus ke dokter. Harus ke dokter. Karena tidak ketahuan. Jadi harus diperiksa tekanan bola mata, seperti tadi saya bilang. Tekanan bola matanya biasanya tinggi. Biasanya di atas 20. Orang normal itu kisaran tekanannya itu antara 10-20. Kalau sudah di atas 20, biasanya kita udah mulai curiga. Walaupun ada glaukoma-glaukoma yang tekanannya rendah, tapi ini jumlahnya kalau di Indonesia sangat sedikit. Yang terbanyak itu jumlahnya adalah orang-orang glaukoma dengan tekanan bola mata tinggi. Nah, biasanya kita harus periksa tekanan bola mata. Itu yang pertama. Jadi terkait dengan gejala tadi ya, bahwa yang terbanyak itu justru yang tidak ketahuan. Sehingga meskipun tekanan bola mata apa ya yang ringan, pasien tidak akan sadar. Jadi pasien itu harus memeriksakan matanya memang ke dokter. Dan yang terutama akan terlihat adalah tekanan bola mata tinggi biasanya. Karena tekanan bola mata normal itu kisarannya antara 10-20. Nah, kalau kita dapat tekanan di atas 20, maka kita harus melakukan segera melakukan pemeriksaan-pemeriksaan yang menunjang ke arah itu. Antara lain pemeriksaan saraf mata. Jadi biasanya kita akan lakukan pemeriksaan funduskopi namanya. Jadi dengan pemeriksaan funduskopi itu atau oftalmoskopi, kita bisa lihat bagaimana keadaan saraf pasien. Apakah sarafnya itu masih bagus atau sarafnya sudah mulai mengalami gangguan akibat glaukoma, itu bisa dilihat. Jadi dua hal itu yang awalnya agak penting kalau masih keadaannya ringan. Tapi kalau keadaannya sudah berat, sebenarnya pasien sudah bisa menyadari gitu. Jadi kalau dia tutup matanya sebelah, tadi seperti yang saya bilang, luas pandangnya atau lapang pandangnya itu berbeda antara mata yang kanan dengan mata yang kiri biasanya. Iya. Mata yang lebih berat, dia akan menyebabkan gangguan yang lebih berat. Jadi apabila keadaannya memang sudah berat, dan pasien akan sadar lapang pandangnya itu akan menyempit. Dia bisa membandingkan antara mata kanan dengan mata kiri. Oke. Kalau sudah terjadi penyempitan, dia akan sadar bahwa mata salah satu matanya sudah mengalami penyempitan lapang pandang. Jadi dia akan lihat yang satu misalnya luas penglihatannya, sementara yang sebelah sudah mulai mengecil. itu merupakan salah satu tanda yang pasien bisa sadari. Selebihnya kalau keadaannya masih ringan memang tidak bisa disadari gitu, sehingga perlu pemeriksaan yang lebih mendetail. Disitulah makanya kami mengajarkan dokter umum untuk screening, juga dokter mata untuk melakukan atau untuk memahami pemeriksaan yang lebih lanjut atau yang lebih advance tentang penyakit glaukoma ini. Karena juga pasien biasanya kalau ada sakit pun datangnya ke dokter umum dulu, nggak langsung ke spesialisnya ya. Ya, makanya dokter umum makanya diajak juga untuk lebih aware, lebih peduli juga untuk glaukoma ini sendiri. Betul sekali. Baik dokter, kita break dulu sejenak, nanti kita akan kembali lagi sahabat iDream membahas lebih jauh lagi tentang glaukoma. Kita akan masih bersama dokter Firna, tetap di 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Anda masih mendengarkan Inspirasi Keluarga hanya di 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Baik, terima kasih untuk Anda sahabat iDream masih bersama kami di Inspirasi Keluarga, dan terima kasih juga untuk Anda yang mengakses live streaming kita di www.idreamradio.id. Anda juga bisa di media sosial kita ya, di Instagram, atau juga bisa langsung ke Twitter kita, bisa follow, nanti bisa mention kalau Anda memiliki pertanyaan terkait pembahasan kita hari ini tentang glaukoma. Saya masih bersama Dr. Firna nih. Dr. Firna, sebenarnya proses pengobatan atau diagnosis dari penderita glaukoma ini seperti apa nih dokter? Baik. Jadi untuk diagnosis glaukoma, tadi seperti yang sudah saya sampaikan, ada tiga hal yang perlu kita lakukan yang utama. Yang pertama, yang pasti kalau pemeriksaan mata umum sudah masuk ya. Nah, kemudian yang pertama yang kita perlu ingat adalah pemeriksaan tekanan bola mata. Jadi tadi kalau pasien glaukoma biasanya tekanan bola matanya akan tinggi. Ada memang sebagian kecil yang tekanan rendah, tapi umumnya tekanannya tinggi di atas 20 mm merkuri. Kemudian yang kedua, setelah kita melakukan pemeriksaan tekanan bola mata, kita akan melakukan pemeriksaan saraf mata. Karena kita tahu bahwa glaukoma itu akan menyerang saraf. Jadi kita melakukan pemeriksaan saraf mata dengan teknik oftalmoskopi atau funduskopi. Baru kemudian yang ketiga, pemeriksaan lapang pandang. Kalau ke dokter umum biasanya kita akan mengajarkan istilahnya tes konfrontasi. Jadi menilai lapang pandang secara kasar. Namun kalau ke dokter mata, sudah ada alat-alat yang bisa membantu mendeteksi kerusakan lapang pandang meskipun masih ringan. Karena kalau tes konfrontasi itu sifatnya pemeriksaan kasar. Tapi kalau alat-alat ini bisa mendeteksi lebih dini kerusakan lapang pandang yang terjadi meskipun masih ringan. Itu ya. Jadi tiga hal itu yang harus dilakukan apabila kita ingin mengetahui apakah seseorang itu menderita glaukoma atau tidak. Begitu kalau untuk diagnosisnya. Kalau pengobatannya sendiri seperti apa? Kalau memang sudah terbukti atau memang benar nih terkena glaukoma, proses pengobatan yang harus dilalui oleh pasien seperti apa ini? Baik. Jadi untuk tata laksana pasien glaukoma ini selalu kita bagi dua. Yang pertama, tata laksana yang sifatnya obat-obatan gitu, terapeutik, dan yang kedua yang sifatnya itu non-terapeutik. Jadi yang sifatnya edukasi, karena glaukoma ini penyakit yang sifatnya progresif. Dan dia akan menempel seumur hidup di pasien tersebut. Sehingga kita harus tekankan benar atau edukasi benar pasiennya bahwa ketika dia menggunakan obat atau ketika dia didiagnosis sebagai glaukoma, penyakit itu akan menempel terus di badannya seumur hidup. Yang kita bisa bantu adalah mengendalikan agar jangan sampai progresivitas menyebabkan kebutaan. Itu yang kita bisa bantu. Tetapi pasien pun harus membantu dengan mengikuti pengobatan yang kita lakukan dengan baik. Jadi itu satu hal yang pertama yang kita perlu tekankan, bahwa pasien harus menyadari benar penyakit ini akan terus ada di badannya. Nah, kemudian yang kedua yang juga kita didik ke pasiennya adalah bahwa ya, karena memang kita tahu terutama disebabkan oleh keturunan, maka keluarganya harus periksa. Kalau kita dapatkan pasien kita sudah buta, kita berharap agar keluarganya jangan ada yang buta. Jadi preventif di lingkungan sekitar keluarga, sekitar pasien ini penting. Jangan sampai mereka menderita kebutaan. Sudah banyak sekali pasien-pasien saya yang begitu akhirnya gitu. Jadi adiknya ketahuan, akhirnya kakaknya ketahuan. Kemudian anaknya ada yang ketahuan gitu. Jadi dengan begitu keuntungan buat pasien adalah kita dapat mendeteksi lebih dini sehingga kebutaan bisa kita cegah. Nah, baru kemudian yang kedua kita bicara tentang pengobatan. Tentang obat-obatan yang terapeutik sifatnya. Jadi obat-obatan itu yang farmakologis, kita akan berikan obat-obatan glaukoma. Dan obat-obatan itu kebanyakan sih sebagian besar tetes. Tapi ada juga yang obat minum. Namun obat minum ini biasanya kita berikan dalam jangka pendek. Karena kalau dalam jangka panjang kami khawatir akan mempengaruhi ginjal pasien gitu. Jadi kalau pasien ini sudah tergantung dengan obat-obatan yang sifatnya minum, biasanya kita akan anjurkan untuk operasi. Jadi kita akan melakukan tindakan operasi untuk membantu menurunkan tekanan bola mata. Jadi prinsip pengobatan untuk glaukoma itu pada dasarnya adalah untuk menurunkan tekanan bola mata, baik itu obat-obatan yang diberikan atau operasi yang kita lakukan. Oke, berarti bisa dibilang orang yang menderita glaukoma tidak bisa sembuh, Dok. Memang tidak bisa sembuh. Tidak bisa sembuh. Kecuali tapi... yang ada penyebabnya, yang sekunder tadi gitu. Jadi kalau yang sekunder tergantung penyebabnya juga ya. Kalau yang sekunder misalnya kalau karena peradangan mata. Kalau peradangan matanya sudah membaik ya dia sembuh. Dia tidak menderita glaukoma lagi. Tapi kalau peradangan matanya muncul lagi dia akan menderita glaukoma lagi. Okay. Itu kalau yang ada sebabnya. Tapi kalau yang tidak ada sebabnya seperti yang tadi saya katakan terkait dengan genetik itu akan menempel seumur hidup di badan pasien itu. Oke, berarti proses pengobatan dilakukan oleh dokter berarti membantu agar penglihatannya tetap bisa berfungsi dengan baik. Iya, betul. Jadi apa yang kita lakukan adalah mempertahankan penglihatan, jangan sampai pasien ini mengalami kebutaan. Makanya kadang saya suka bilang, saya bercanda sama pasien saya, kalau sudah jadi pasien saya berarti jadi apa ya, jadi teman saya seumur hidup gitu. Jadi karena proses pengobatan terus ya, dia akan datang misalnya setahun entah 3 kali atau setahun 2 kali, jadi untuk check up apakah glukomanya terkontrol atau tidak gitu. Jadi ketika pasien itu sudah terkontrol glukomanya, bukan berarti terus dia bisa menghilang begitu. Jadi dia akan kontrol entah itu 1-2 kali atau 1-3 kali untuk kita melihat apakah glaukomanya masih stabil atau tidak. Karena kadang-kadang bisa berubah tergantung keadaan badannya. Oke. Nah, kalau di zaman now, di era-era kalau di dunia kesehatan tuh era JKN nih sekarang dokter. Apakah glaukoma ini masuk juga salah satu penyakit yang dijamin dalam JKN, dokter? Iya, alhamdulillahnya begitu. Jadi karena glaukoma ini menjadi penyebab kebutaan yang kedua tadi, pemerintah sadar benar bahwa treatment glaukoma ini harus dipandang serius gitu ya. Jadi untuk glaukoma ini baik itu obat-obatannya maupun tindakan operasinya semua masuk dalam JKN. Oke, berarti dijamin ya, Dok ya? Jamin. Jadi gratis, Dok. Gratis. Bisa dibilang gratis tapi pasti dijamin gratis. Ya. Iya, dijamin lah. Ya, yang pastinya bagi Anda sahabat ini atau masyarakat yang memang terdaftar ya menjadi anggota atau memang dijamin di Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN ini sendiri. Kita break lagi dulu, Dokter, nanti kita masuk di sesi berikutnya. Dan pastikan untuk Anda sahabat iDream masih bersama kami dan saya masih bersama Dokter Vina, nanti akan berbicara kembali terkait dengan glaukoma ini. Tetap di 1044 Time iDream Radio, Successful Muslim Family. Anda masih mendengarkan Inspirasi Keluarga hanya di 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Terima kasih sahabat iDream, Anda masih bersama kami di 1044 AM iDream Radio, masih di Inspirasi Keluarga edisi kesehatan dan kebugaran hari ini, dan saya masih ditemani oleh Dr. Firna dan kita masih berbicara tentang glaukoma. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh dokter di sesi sebelumnya bahwa bagaimana pengobatannya, kemudian juga ternyata tidak bisa disembuhkan, sahabat iDream, dan kita harus bergantung, harus ketemu dokter terus ya. Kalau sekali udah berobat sama Dr. Firna, besok-besoknya harus ketemu Dr. Firna lagi nih kalau menderita glaukoma. Nah, ini dokter, dan pastinya nggak pengen dong ya kita terkena yang namanya penyakit glaukoma. Tapi ada yang bilang mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Jadi sebelum kita menderita glaukoma kita harus mencegah. Bagaimana ini? Apa yang harus dilakukan agar kita terhindar dari glaukoma ini, dokter? Baik. Jadi glaukoma itu karena tipenya banyak. Tadi sudah sampaikannya tipenya banyak sekali. Bahkan yang glaukoma karena keturunan pun ada jenis-jenisnya gitu. Nah, glaukoma yang karena keturunan ini pun ada 2 tipe gitu sebenarnya. Ada yang bisa dicegah dengan laser. Jadi supaya dia tidak bergerak menjadi glaukoma yang lebih berat. Jadi kita lakukan preventif dengan laser. ada juga yang memang tidak bisa. Jadi ada yang dia akan berjalan terus dengan apapun yang kita lakukan, dia akan berjalan terus, akan jadi glaukoma. Oleh karena itu deteksi dini penting supaya penglihatannya bisa bertahan. Kan karena tujuan treatment glaukoma itu sebenarnya satu, mencegah pasien buta. Udah itu aja. Itu aja. Jadi itu satu hal yang kita perlukan, mencegah pasien menjadi buta. Nah, kalau yang sekunder yang tadi seperti saya sudah sebutkan, ada yang disebabkan oleh sesuatu, maka kita harus mengatasi penyebabnya. Kalau karena katarak, kataraknya diangkat, maka glaukomanya selesai. Kalau karena obat-obatan, nah ini yang saya sebenarnya juga selalu edukasi ke pasien, juga ke masyarakat. Jangan memakai obat-obat tetes sembarangan. Karena ada obat-obat tetes tertentu yang digunakan oleh pasien dan juga kadang-kadang apotik sering memberikan secara bebas, padahal itu termasuk obat keras. Nah, obat tersebut bisa menyebabkan glaukoma dan juga katarak. Jadi dia double sebenarnya efeknya, bisa menyebabkan glaukoma dan katarak. Nah, kalau kita bisa menghindari penggunaan obat ini dengan baik, sebenarnya pasien tidak akan menderita glaukoma. Gitu. Jadi ada glaukoma-glaukoma tertentu yang bisa dicegah. Juga pasien yang menderita glaukoma karena komplikasi gula. Kalau gulanya bisa dicegah atau maksudnya jangan memburuk, jadi dia bisa mengendalikan penyakit diabetesnya, maka dia tidak akan jadi glaukoma. Okay. Oleh karena itu, jadi banyak hal yang kita bisa lakukan sebenarnya kalau kita bicara tentang glaukoma. Tapi memang kalau yang sifatnya diturunkan atau genetik, mau tidak mau dia harus periksa lebih awal, lebih dini, agar tidak mengalami kebutaan. Oke, jadi kalau memang ada keluarga yang sudah menderita glaukoma, keturunan lainnya juga harus diperiksa. Harus untuk periksa. Bisa deteksi lebih dini ya. Betul, dokter, jadi ya, terutama yang terdekat. Jadi adik, kakak, anak, orang tua, nah itu harus periksa. Oke, dan ini glaukoma tadi juga bisa saya simpulkan dari dokter bahwa ini juga merupakan komplikasi dari penyakit lain tadi seperti diabetes. Bisa, betul, diabetes, darah tinggi itu semua bisa menyebabkan komplikasi ujungnya ya. Akhirnya bisa menderita glaukoma apabila dia sudah mengalami gangguan pada matanya. Oke, nah tapi glaukoma sendiri bisa komplikasi ke penyakit lain enggak, dokter? Belum atau gimana? Glaukoma itu memang end stage. End stage itu jadi maksudnya dia udah tuh akhir. Udah di mata doang gitu ya. Iya. Akhir dari mata gitu. Jadi kalau misalnya dia sudah menderita glaukoma, misalnya karena komplikasi diabetik retinopati atau karena komplikasi hipertensif retinopati, jadi kelainan retina dulu awalnya karena penyakit diabetes atau gula atau atau juga hipertensi. Nah, kemudian bila dibiarkan lama-lama dia ujungnya akhirnya jadi glaukoma, makanya disebutnya sebagai akhir dari mata tersebut biasanya. Oke, nah baiklah, tadi ini sebelum kita closing dan mengakhiri perjumpaan kita di edisi kali ini, saya ingin dokter menjawab ada berapa mitos dan fakta lagi terkait dengan glaukoma. Ya. Nah, mitos atau fakta dok, glaukoma dapat diturunkan. Betul, betul itu. Fakta. Dijelasin. Iya, fakta itu. Fakta banget nih sahabat Aidrim ya. Kemudian juga mitos atau fakta dokter, sering menggunakan obat tetes mata dapat memicu glaukoma. Tergantung jenisnya. Jadi kalau untuk yang mata kering, itu aman obatnya. Tapi kalau untuk obat-obat yang tadi saya bilang mengandung steroid, ada kemungkinan besar akan menderita glaukoma. Oke, kemudian mitos atau fakta dokter, banyak orang yang tidak menyadari kalau sudah menderita glaukoma. Betul, fakta itu. Jadi banyak pasien-pasien saya sering datang sudah sebelah matanya sudah tidak melihat, itu sering sekali. Ada yang malah sudah tinggal sedikit sekali penglihatannya. Oke, kemudian juga mitos atau fakta dokter, orang dengan glaukoma pasti akan mengalami kebutaan. Tidak, begitu dia bisa dideteksi secara dini, maka kita mudah-mudahan bisa menjaga agar penglihatannya bertahan. Tapi kalau pasiennya ini memang harus disiplin juga dengan pengobatan, dengan terapi, dan semua yang kita anjurkan bisa dijalankan dengan baik, maka kebutaannya bisa dicegah. Namun kalau tidak, maka memang akan menyebabkan kebutaan. Oke, kemudian juga mitos apa fakta dokter, pria rentan mengalami glaukoma dibanding wanita? Tidak. Jadi memang tergantung jenisnya. Kalau yang sudut tertutup malah yang, jadi yang ada yang ya ada yang jenis tertentu yang tertutup itu malah perempuan lebih banyak. Okay. Itu hampir dua kalinya. Jadi memang tergantung jenis glaukomanya. Oke, terakhir dokter, mitos atau fakta dok, orang yang menderita glaukoma akan mengkonsumsi obat seumur hidupnya? Itu benar. Benar. Jadi kalau, tapi tadi termasuk jenis, tergantung jenis. Kalau yang ke arah keturunan, dia akan tergantung seumur hidupnya. Tapi kalau yang tadi karena sekunder atau ada bawaan itu, ada penyebabnya itu biasanya tidak tergantung. Kalau kita sudah bisa atasi penyebabnya, dia akan berhenti penggunaan obat-obatan glaukomanya. Oke, baik. Kita udah di sesi terakhir, dokter. Mungkin sebelum kita closing, ada kesimpulan atau mungkin closing statement yang ingin dokter sampaikan, apa juga terkait dengan World Glaucoma Week ini ya, di minggu ini? Ya. Kami sangat berharap, sebenarnya bukan saya tapi kami ya, seluruh dokter mata terutama yang terlibat dalam seminat glaucoma di Indonesia, berharap bahwa semakin sadar masyarakat akan penyakit glaukoma yang menyerang saraf mata yang dapat menyebabkan kebutaan. Dan sebenarnya bisa dicegah apabila dideteksi secara dini dan diatasi di awal penyakit tersebut sehingga kebutaan tidak terjadi pada pasien. Juga kami sangat berharap pada keadaan-keadaan tertentu pasien mengkonsultasikan matanya gitu. Terutama apabila sudah ada keluarga yang menderita glaukoma. Oke, sudah dokter? Cukup? Cukup segitu aja. Oke, baik. Terima kasih dokter Firna sudah bersama kita di hari ini dan sudah memberikan materi terkait glaukoma. Semoga masyarakat dan juga sahabat iDream di rumah ini bisa semakin sadar dan peduli nih untuk kesehatan mata. Saya sangat berharap. Terutama juga keluarga atau mungkin juga teman-teman yang lainnya. Mungkin kalau merasa ada keluarga yang menderita glaukoma, mungkin juga segera deh. Betul. Keturunan yang lainnya juga diperiksa. Betul. Apakah juga berpotensi untuk terkena glaukoma. Kita termasuk yang jelek untuk kesadaran masyarakat akan penyakit ini. Jadi sangat berharap bahwa ini bisa diketahui lebih luas dan masyarakat bisa sadar benar dan mengobati dirinya dengan baik. Di negara maju pun sebenarnya masih bermasalah dengan glaukoma ini, dokter, masih. Ya. Makanya diadakan di seluruh dunia. Oke, dan masih juga untuk Anda sahabat ini, dan ini juga tadi catatan bahwa glaukoma ini sendiri tidak ada gejala yang begitu bisa kita rasakan. Makanya dia disebut sebagai pencuri penglihatan. Jadi untuk Anda kalau merasa memang ada sedikit gangguan dengan mata, mungkin bisa periksa langsung ke dokter mata gitu ya, biar bisa mengetahui apakah Anda menderita glaukoma atau tidak. Terima kasih juga untuk Anda sahabat iDream yang sudah bersama kami di 104.4 iDream Radio, ataupun juga untuk Anda yang mengakses live streaming kita di www.idreamradio.id. Akhirnya saya Rudy Saputra, mewakili kerabat kerja yang bertugas, juga pamit. Dan terima kasih sekali dokter sudah bersama kita. Mohon maaf jika ada salah kata. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat iDream, terima kasih. Anda telah mendengarkan Inspirasi Keluarga. Inspirasi Keluarga. iDream Radio, Successful Muslim Family. Dan ikuti acara kami selanjutnya.